sakitiku, kau lupakan ku, kau akhiriku dengan senyummu. Hargai kamu dengan janji sumpahmu. Ku cintaimu, ku sayangimu, kau lukaiku, senyum. Ku cintai.